Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ba'd wa akhbaru bi dhurfin aw bi harfi jar nabina ma'na kainin aw istaqar man yu'rib. Wa akhbaru waw للاستئناف أخبر فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بضمير رفع متحرك وفاعله ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع بظرف جار ومجرور متعلق بأخبر أو حرف عطف بحرف جار ومجرور معطوف على ظرف وهو مضاف جر مضاف إليه ناوينا ma'tuf ala bidharfin wa huwa mudaf jarrin mudafun ilaih nawina hal min dhamir mustat min dhamir muttasil fi akhbaru mansub bil ya wa huwa ismu fa'il ya'mal amal fi'il tarfa'ul fa'il wa tansibul khabar wa fa'iluhu dhamir mustasir fihi jawazan taqdiruhu huwa takdiruhum makna mafulun bih linawin mansub wa huwa mudaf kain kusida lafdhuh mudafun ilaih au harfu atfin istaqarra ma'tuf ala kain. Biar temannya ngoreksi disilang kita bacakan ya tugasnya. Kemarin antum diminta untuk mengharokati dan apa menerjemahkan ucapan atau penjelasan terkait dengan bab ini di dalam at-tashrih. Saya silakan ditukar hasilnya dengan temannya. Ya, temannya ngecek, nanti saya bacakan. Dicek dulu harokat-harokatnya ada yang salah berapa. Kemudian juga terjemahannya salah berapa. Sudah siap belum? Ya, silakan ditukar hasilnya dengan teman. Haslun ya, itu ya. Kita ambil dari syarah at-tashrih. Wa yaqa'ul khabaru dharfa. Khabar datang dalam bentuk dhorf. Contoh, warrakbu asfala minkum. Dan pasukan berkuda berada di bawah kalian. Wa majrura. Dan juga khabar kadang datang dalam bentuk isimnya majrur. Sebagian mengatakan jarun wa majrur. Sebagian mengatakan majrurnya saja. Ya. Nahu yang masyhur yang sering kita gunakan apa? Jarun wa majrur ya. Nahu alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syartuhuma an yakuna tamaini kama musil. Syarat keduanya dhorof dan jar majrur agar bisa datang sebagai khabar, agar keduanya tamaini, sempurna. Kama musil, sebagaimana yang dicontohkan. Warraqbu asfala minkum, alhamdulillah. Fala yajuzu zaidun makanan, maka tidak boleh dikatakan zaidun makanan. Ya, dengan menjadikan makana sebagai khabar. Wala zaidun bika, juga tidak boleh dikatakan zaidun bika. Kenapa? Li'adamil faedah, karena tidak dihasilkan faedah, tidak ada faedah. Wa yata'allaqani bimahdhufin wujuba. Dan keduanya, yakni dhorof dan jar majrur, ketika jatuh sebagai khabar, itu berkait dengan sesuatu yang wahduf, ya, wujuba, secara wajib. Thumma qila, kemudian dikatakan al-khabaru nafsu dhurfi. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya khabarnya adalah nafsu dhurf, dhurf itu sendiri. Wal majruru wahdahuma, dan juga jar majrur itu sendiri, atau al-majrur itu sendiri. Wal musahihu lidzalik, ya, wal musahihu lidzalik, dan yang membenarkan pendapat ini, pendapat yang mana? Tadi yang menyatakan bahwasanya yang menjadi khabar adalah dzarf dan majrur itu sendiri. Yang membenarkannya adalah tadammunuha ma'nan shadiqan 'ala al-mubtada. Ini masing-masing dari dzarf dan majrur itu mengandungi makna yang cocok bagi mubtada. Yani jar majrur dan dzarf ini bisa secara makna menjadi apa khabar bagi mubtada. Zaidun 'indak, Zaid di sisimu. Kan cocok 'indak. Ya, sebagai khabar. Waqila, ada juga yang berpendapat ini ya, pendapat yang pertama yang menjadi khabar adalah apa? Dzaraf dan majrur itu sendiri. Ini yang paling mudah ya, yang paling mudah. Waqila huma wa muta'allaquhuma, muta'allaq ya, kalau muta'allaq tempat bergantungnya dzaraf dan majrur. Waqila, ada yang berpendapat huma keduanya, yakni dzaraf dan majrur dan juga muta'allaquhuma, muta'allaq keduanya. Ya, kedua-duanya sebagai khabar. Bukan dzarfnya saja atau jar majrur saja ya tanpa muta'allaqnya, tapi kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Wal muta'allaqu juz'un minal khabar, dan muta'allaq itu bagian dari khabar. Wa ikhtarahu Ar-Radi wa Sayyidu Abdullah. Ini pendapat dipilih oleh Ar-Radi dan As-Sayyid Abdullah. I, kalau ada yang keliru harokatnya dicontreng ya. Hah? Wal muta'allaq juz'un minal khabar. Ya, dan al muta'allaq ya mahdhuf itu adalah bagian dari khabar. Wa ikhtarahu Ar-Radi wa Sayyidu Abdullah. Was sahih, yang benar kata Al-Azhari, عند الموضح في سجى الموضح يعني ابن شرح تابعا يا تابعا لطائفة karena mengikuti pendapat satu kelompok ahli nahu أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف, bahasanya khabar hakikatnya adalah متعلق keduanya, متعلق طرف dan jar majrur yang mahdhuf itu khabarnya, لهما ولا مع muta'allaquhuma, bukan keduanya, ini jar majrur, bukan pula jar majrur bersama muta'allaqnya. Waktu lifa fi taqdiri, dan diperselisihkan pada penakdirannya. Faqala al-Akhfash wal Farisi wal Farisiyyu wa Zamakhsyariyyu taqdiruh, berkata al-Akhfash dan al-Farisi dan az-Zamakhsyari takdirnya adalah kana aw istaqarra. Wa hujjatuhum anna al-mahdhufa amilun nasbi, hujjah mereka, alasan mereka adalah bahwasanya yang mahdhuf itu adalah amil nasab, yakni amil yang menasabkan. Fi lafzi dzaraf, pada lafaznya dzaraf, zaidun 'indak mansub, apa yang menasabkannya? Ya, yaitu istaqarra ataupun kana. Wa mahallil majrur, dan yang mahdhuf itu adalah yang menasabkan mahalnya majrur. Ya, yang menasabkan mahalnya majrur. Jadi mahalnya yang majrur, mansub dengan sebab fi'il. Wal aslu fil amil an yakuna fi'la, dan hukum asal pada amil adalah dengan fi'il. Wasuhihu inda jumhuril basriyin, yang benar di sisi jumhur al-basriyin, anna taqdirahu, bahwasanya takdirnya adalah kain aw mustaqir, la kana aw istaqarra. Wa hujjatuhum, dan hujjah mereka, alasan mereka, annal mahdhufa huwal khabaru fil haqiqah, adalah bahwasanya yang dibuang itulah khabarnya secara hakiki. Bahwasanya yang dibuang itulah sebenarnya yang menjadi khabar. Wal aslu fil khabari an yakuna isman mufrada, dan hukum asal pada khabar adalah dalam bentuk isim yang mufrad. Fa kullun minal fariqaini istanada ila aslin sahih, maka masing-masing dari dua golongan ini bersandar pada dasar yang sahih. Tadi yang menyatakan bahwasanya khabarnya muta'allaqnya mahdhuf adalah fi'il, ada dasarnya hukum asal pada amalan fi'il. Oh, berarti keliru ya. Kelewat tulis itu bagaimana? Oh, ya sudah kalau gitu. Lanjut atau bagaimana nih? Lanjut. Ya dimaafkan kalau salah di sininya. Ya, banyak sih. Masing-masing ya ada apa? Sandaran yang benar yang menyatakan bahwa sama ta'allaq ya fi'il benar karena hukum asal pada fi'il apa? Hukum asal pada amil adalah apa? Fi'il. Yang menetapkan muta'allaqnya adalah isim pun benar karena hukum asal pada khabar apa? Mufrad. Nah. Wa rujjiha al-ismu bi wuqu'i dhorfi wal majruri fi mawdi'in la yasluhu lil fi'li. Dan dikuatkan al-isim, yakni dikuatkan muta'allaqnya adalah isim bi wuqu'i dhorf dengan datangnya dhorf wal majrur dan isim majrur fi mawdi'in la yasluhu lil fi'li, di tempat yang tidak bisa di situ fi'il masuk. Ya ini diantara murajjih yang menguatkan bahwasanya muta'allaq yang mahdhuf itu adalah isim, yaitu bahwasanya dhorf dan majrur bisa menempati satu tempat yang tidak cocok ditempati oleh fi'il. Contoh amma fid-dari fa zaidun. Amma fid-dari fa zaidun. Fid-dar ini kan khabar muqaddam. Ya kan? Zaid apa? Mubtada muakhar. Ya muta'allaqnya di sini harus isim, kainun. Tidak boleh fi'il kana atau istaqarra. Kenapa? Kelazimannya nanti kalau ditakdirkan istaqarra itu adalah datang setelah amma fi'il. Padahal tidak bisa datang fi'il setelah amma. Syaratiyah, tafsiliyah. Amma fid dari fa zaidun. Idza lahum, kemudian dalam contoh ayat, idza lahum makrun fi ayatina. Di sini syahidnya lahum makrun, lahum khabar muqaddam, makrun mubtada muakhar. Datang setelah idza fujaiyah. Lianna amma, karena amma la tanfasilu minal fa'i, tidak bisa terpisahkan dari fa, tidak bisa dipisahkan dari fa kecuali oleh isim yang mufrad. Ya, itu alasannya. Kenapa pada contoh amma fiddar fa zaidun bahwasanya muta'allaqnya wajib ditakdirkan isim. Ya, karena apa? Fi'il tidak bisa datang setelah amma. Ini yang memperkuat bahwasanya muta'allaq yang muqaddar itu adalah isim. Tuh, di sini buktinya enggak bisa. Ya. Kalau bisa harusnya dia di semua tempat bisa gitu. Au jumlah, atau kalau tidak isim, jumlah syartin, jumlati syartin duna jawabi. Jumlah syarat saja tanpa jawabannya. Sampai amma idza kunta jalisan, misalnya kamu jawabannya apa. Wali anna idza, kemudian dalam ayat tadi, idza lahum makrun fi ayatina, pendalilannya adalah, bahwasanya idza al-fujaiyah la yalihal af'alu ala al-asah, tidak bisa diikuti oleh fi'il, menurut pendapat yang lebih sahih. Sehingga harus takdirkan muta'alaknya lahum adalah apa? Kain. Atau yang semisalnya mustaqir, bukan apa? Fi'il. Wa qala al-muwaddih fi al-mughni, berkata pensyarah di dalam al-mughni, wal haqqu 'indi, yang benar di sisiku, annahu la yatarajjahu taqdiruhu isman wala fi'lan, maksudnya tidaklah penakdirannya itu lebih rajih isim, tidak pula dengan fi'il. Bal bihasabil makna, bahkan sesuai dengan maknanya, bisa bihasbi, bisa bihasabi. Intaha, selesai. Wa ilaihi yurshidu qawlu an-nazim, kepada inilah ucapan an-nazim mengarahkan. Arshada ilaihi, arshadakallahu ila tu'ati. Wa akhbaru bidhorfin aw biharfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Kemudian wadhahab al-kufiyun wabna tahirin wa kharuf, dan ibnu orang-orang Kufah dan juga dua ibn, yaitu ibnu Tahir dan ibnu Kharuf, berpendapat bahwasanya tidak ada penakdiran, berarti tidak ada muta'alik yang mahdhuf. Ini pendapat yang keberapa berarti? Ya, empat ya. Yang pertama penakdirannya fi'il, isim, ya tidak ada, bisa fi'il bisa isim, ya kan? Kemudian tidak ada penakdiran. Tsumma ikhtalafu faqala, kemudian mereka yang berpendapat tidak ada muta'allaq, tidak ada penakdiran, berselisih. Faqala ibna, berkata dua ibn, ini ibnu Tahir dan ibnu Kharuf, An-nasibu lahuma al-mubtada. Yang menasabkan keduanya, dzaraf dan jar majrur adalah mubtada. Ya, mansub ya. Wa za'ama annahu yarfa'u al-khabar. Ini jadi pendapat siapa? Ibnu Thahir dan Ibnu Khuruf, kalau khabar itu datang dalam bentuk dzaraf dan jar majrur mansub oleh mubtada. Wa za'ama annahu yarfa'u al-khabara idza kana 'ainahu. Dan keduanya siapa? Dua ibn tadi, Ibnu Thahir dan Ibnu Khuruf, menyangka bahwasanya mubtada itu merofakkan khobar kalau mubtadanya ainah. Idza kana al-khabaru ainah, karena isimnya khobar ya, kembali kepada huwa. Apabila khobarnya adalah inti dari mubtada, atau apabila khobarnya adalah mubtada itu sendiri, maka baru ketika itu mubtadanya merofakkan khobar gitu. Paham? Contoh Zaidun akhuka, Zaid akhuka ya, Zaid akhuka ya sama. Di sini kan khabarnya akhuka, akhuka ya ain dari Zaid, ya kan? Nah, kalau seperti ini mubtadanya merupakan khabar katanya. Wa yansibuhu idza kana ghairah. Ya. Dan mubtadanya merupakan khabar apabila khabarnya ghairah, bukan mubtada. Ya. Contoh Zaidun indak, ya kan tuh. Nah, jadi irafnya itu indak mansub. Ya, dzaraf mansub bi Zaid. Bil mubtada kan? Ya ini yang baru ya. Wa qala al-kufiyun, adapun orang-orang Kufah berpendapat an-nasibu lahuma, sama ya pendapatnya dengan Ibnu Thahir dalam hal bahwasanya khabar kalau datang dalam bentuk dzaraf dan apa? Huruf jar itu mansub dengan mubtada. Cuma alasannya beda apa yang menasabkannya gitu. Kalau orang-orang Kufah berpendapat an-nasibu lahuma ma'nawiyun, yang menasabkan keduanya dzaraf dan jar majrur adalah ma'nawi, bukan mubtada. Apa itu perkara ma'nawi? Wa huwa kaunuhuma mukhalifaini lil mubtada. Ini keberadaan dzaraf dan jar majrur itu menyelisihi mubtada, bukan mubtada kan, bukan hakikat dari mubtada. Mukhalifaini lil mubtada, berbeda dengan mubtada. Karena dia berbeda dengan mubtada, sudah. Kamu jangan sama, kamu kan beda dengan saya kan? Wahai khabar, iya. Ya sudah, jangan marfu. Ya oke. Okay. Itu bahasa. Gampang ya, Jafar. Paham kayak gitu? Wah, berarti Jafar kayak gini, gampang paham ya. Qala fil mughni, berkata di dalam al-mughni. Ibn Isyam ya. Wala ma'mula ala hadainil qawlayin. Di atas dua pendapat ini, pendapatnya orang Kufa dan Ibna Thahir dan Khuruf, maka tidak ada ma'mul di situ. Kan kalau kita menakdirkan ada yang muta'allak, kain atau kana, maka dzaraf dan jar mungkin ma'mul. Ma'mul dari muta'allak itu kan. Sekarang enggak ada, ya sudah. Enggak ada ma'mul berarti. Wa 'alal qawl bi anna lahuma muta'alliqan muta'allaqan mahdhufan, dan di atas pendapat yang menyatakan bahwasanya keduanya dzaraf dan jar majrur itu memiliki muta'allaq yang mahdhuf, maka yang benar anna dhamir alladhi kana fihi intaqala minhu ila dhorfi wal majruri. Yang benar adalah bahwasanya dhamir yang tadinya ada pada muta'allaq ya, berpindah dari muta'allaq kepada dhorf dan majrur. Wasakana fihi ma, dan tinggal di situ, menetap meskipun enggak ada wujudnya. Wa qawlihi, dan seperti ucapannya penyair bahwa Jamil ibn Abdullah dalam bait syair dari Wazan Tawil, فإن يك جثماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. Apabila جثماني جسدku بأرض, berada di bumi selain kalian, maka sesungguhnya hatiku عندك الدهر أجمع, di sisimu sepanjang masa seluruhnya. وجه الدلالة منه أن أجمع, sisi pendalilannya mana sekarang? Ya, sisi pendalilan dengan bait ini untuk mendukung pendapat yang menyatakan bahwasanya dhamir yang ada pada muta'allaq itu berpindah pada dzaraf atau pada jar majrur. Sisi pendalilannya adalah wajhud dalalati anhu anna ajma'a marfu'un la yasluhu an yakuna taukida, bahwasanya ajma'a itu marfu' dan tidak cocok untuk dia dijadikan sebagai taukid li fuadi, bagi fuadi. Jelas kan fuadi mansub dengan inna. Wala lidahar, juga tidak cocok ajma'u dijadikan sebagai apa? Taukid dari ad-dahra li'annahuma mansubani, karena keduanya fuadi ad-dahra mansub. Wa la lidh-dhamiril mahdhuf ma'al istiqrar, tidak pula cocok ajma'u untuk dijadikan sebagai taukid dari dhamir yang dibuang pertama bersama istiqrar, yakni saqarra atau mustaqir. Kenapa? Li'anna taukid wal hadhaf mutanafian, karena yang namanya taukid dengan hadhaf itu pertentangan, ya, tidak cocok. Ya, ini untuk taukid, ini dibuang, ya, tidak pas, ya. Dibuang itu untuk meringkas, ya. Wala lismi inna, tidak cocok pula untuk ajma' dijadikan sebagai taukid dari isimnya inna ala mahallih, dengan melihat mahalnya isim inna minar rafa', yaitu rafa' ala al-ibtida', karena ibtida'. Kenapa? Li'anna taliba lil mahalli qad zala bidukhulin nasikh, karena amil yang menuntut mahalnya rafa' itu telah hilang dengan masuknya an-nasikh inna. Wa idza batalat hadhihi al-aqsamu, apabila macam-macam ini tidak bisa ya dijadikan sebagai taukid bagi ajma', maka ta'ayyan an yakuna taukidan lidh-dhamir, pastilah bahwasanya ajma'u itu datang sebagai taukid dari dhamir al-muntaqil ila dharfi wa huwa al-matlubu. Ta'ayyana, pastilah bahwasanya dia ajma'a sebagai taukid dari dhamir yang muntaqil, berpindah dari dharf ya kepada al-muntaqil ila dharf. Saya ulangi, ta'ayyana, pastilah dia sebagai taukid ila dhamir al-muntaqil, bagi dhamir yang berpindah kepada dharf, ya, bahwa al-matlub, dan ini yang dimaukan dari syahid tadi. Wala yushkalu bil fasli, dan tidak dianggap iskal bil fasli, dengan adanya fasl pemisah al-ajnabi, yang memisahkan antara dhorof yang ada pada antara dhamir yang ada pada dhorof dengan taukidnya, tidak ada iskal. Wala yushkalu bil fasli bil ajnabi, tidak dianggap iskal dengan adanya pemisah yang ajnabi, yaitu ad-dahr. Di sini kan ad-dahr kan, ajma' sebagai apa itu? Taukid dari dhamir yang ada pada indak. Ada iskal enggak? Ada itu, ad-dahr dipisah, memisahkan keduanya. Katanya tidak ada iskal. Kenapa? Fa'innahu ja'izun fi dharurah, karena ini boleh ketika darurat syariah. Wa qila la dhamir fi dharfi, ada yang berpendapat lain bahwasanya tidak ada dharf, ya, wal majrur, tidak ada dhamir pada dhorof dan isim majrur secara mutlak. Taqaddama wa ta'akhkhar, apakah dhorofnya ini mendahului mubtadanya atau diakhirkan dari mubtada? Tidak ada dhamir pada dhorof dan majrur secara mutlak. Taqaddama wa ta'akhkhar, apakah dia mendahului mubtadanya ataupun diakhirkan dari mubtadanya? Fa inna dhamira hudhifa ma'al muta'allaq, karena dhamir sudah dibuang bersama muta'allaq. Jadi muta'allaqnya dibuang, ya, dhamir hilang gitu. Ada yang berpendapat demikian. Wa za'ama Ibnu Kharuf anna al-khabara idza kana dharfan aw majruran la dhamira fihi 'inda sibawayhi wal farra'. Dan Ibnu Kharuf berpendapat menyangka bahwasanya khabar apabila bentuknya dharf atau majrur, maka tidak ada dhamir padanya, tidak mengandungi dhamir padanya menurut Sibawi dan Al-Farra, illa kecuali idza ta'akhkhara 'anil mubtada, apabila khabar dhorof atau jar majrur ini diakhirkan dari mubtadanya, baru ketika itu dia mengandungi apa? Dhamir. Amma idza taqaddama 'alaihi fala dhamira fi, adapun kalau didahulukan khabarnya ya dari mubtadanya, maka tidak mengandungi dhamir di situ. Ya. Ada yang memutlakan bahwasanya dhorof dan jar majrur ketika datang sebagai khabar tidak ada dhamir sama sekali, hilang bersama muta'allaqnya mutlak. Ada yang merinci, ya, yaitu bahwasanya kalau khabarnya diakhirkan dari mubtada ada dhamir, kalau didahulukan tidak ada dhamir. Fastadalla 'ala dhalika bi annahu law kana fihi dhamirun idza taqaddama la jaza an yu'akkad, dan berdalil beliau atas hal itu, atas pendapatnya, bahwasanya seandainya pada khobar dhorof atau jar majrur itu ada dhamir, apabila ia mendahului khobarnya, la jaza an yu'akkad, ini saya boleh ditaukidi, tapi ternyata tidak boleh. Kalau khobarnya mendahului, kemudian setelah itu datang mubtada, kemudian khobarnya ditaukidi, tidak boleh. Wa an yu'tafa alih, tidak boleh pula diatafkan kepada khobar yang muqaddam itu. wa an yubdala minhu, tidak boleh dibadali. Kama yuf'alu dzalika ma'al mutaakhir, sebagaimana itu bisa diperbuat pada khabar yang diakhirkan. Kalau khabar yang diakhirkan bisa ditaukidi, bisa diatofkan yang lainnya kepadanya, bisa dibadali. Intaha, itu dalilnya katanya. Betul semua? Antum murah sama siapa? Ini sendiri. Ada yang betul semua? Salah berapa? Gimana Waran? Betul semua? Salah semua? Enggak juga. Pertengahan. Ada yang menanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Silakan. Apa? Wal musahih li dzalik, apanya? Yang membenarkan pendapat itu gitu. Karena kan ada yang berpendapat bahwasanya dzarf dan jar majrur adalah khabar itu sendiri. Yang membenarkan bahwasanya khabar dan dzarf itu adalah khabar sendiri karena secara maknanya dia bisa menjadi khabar bi mubtada. Zaidun indak, Zaid di sisimu. Sempurna kan? Ya. Yang lain? Apa? Ironya apa? Apa ini? Wairu? Amma fiddari fazaidun. Ya fiddari, amma kan harfu syartin atau tafsil. Kemudian fiddar khabar muqaddam. Ya kan muta'alliq bi mahdhuf. Takdirnya apa? Isim rizkain. Ya. Fa apa fa rabithah. Ya, najawab syarat. Kemudian apa? Setelahnya zaidun mubtada muakhar. Diakhirkan mubtadanya. Ya. Sudah tidak ada lagi? Insyaallah jelas ya, berarti pembahasan tentang khabar apabila datang sebagai atau dalam keadaan dzaraf atau jar majrur. Khilafnya ada di beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan muta'allaqnya ya mahdhuf itu apa? Apakah fi'il atau isim? Kemudian berikutnya penakdirannya apakah isim atau fi'il? Kemudian terus dhamirnya, ya dhamir yang ada pada muta'allaq setelah muta'allaqnya dibuang itu ngilang juga atau pindah ke apa? Dzaraf dan jar majrur, iya kan? Ya sudah tahu semua kan jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Wala yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. Dan isim zaman tidak boleh datang sebagai khabar an juthah, dari juthah badan atau apa semisalnya benda, ya. Wa in yufid fa akhbira, tapi kalau berfaedah, ya, maka fa akhbira, silahkan ya khabari dengan isim zaman untuk khabar yang berupa juthah. Ya, untuk khabar yang berupa juzah. Paham gak nih? Tergambar? I'rab jelas ya. Wala yakun ismu zamanin khabara. Ismu sebagai isim yakun khabarnya khabara. An juzah jar majrur muta'alik dengan khabara. Wa in yufid fa akhbira, yang jelas. Mana fa'al yufid? Dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa. Apa takdirnya? Ikhbaru al-ikhbar bismi zaman an juthah, itu kan tidak ada di sini ya, cuma dari apa yang telah lewat bisa difahami, ya kan. Wa in yufid, apabila berfaedah, yakni al-ikhbar bismi zaman an juthah, ya kan, apabila pengkhabaran dengan isim zaman untuk juthah benda berfaedah, maka fa akhbira, silakan dikhabari. Dharful makan yaqa'u khabaran 'anil juthah. Dharf makan itu datang sebagai khabar bagi juthah. Benda ataupun jisim, ya. Contoh Zaidun 'indak. Zaid ada di sisimu. Zaid di sini juthah, ya kan? Benda zawat makhluk hidup. 'Indak ada di sisimu. Indak berapa apa ini? Zaman atau makan? Makan. Zaidun indak. Iramnya insya Allah jelas. Zaidun indak. Jadi dzarf makan bisa jatuh sebagai khabar bagi juthah. Zaidun indak. Wanil makna dan juga bisa dzarf zaman datang sebagai khabar dari perkara apa yang maknawi. Perkara yang maknawi. Ya, tadi hissi ya. Zawat. Dan juga bisa dzarf makan datang sebagai khabar dari makna. Makna-makna al-qitalu indak. Peperangan di sisimu. Ya. Wa amma dzarfu zaman, adapun dzarf zaman. Jadi kalau dzarf makan bagaimana kesimpulannya? Boleh dia dijadikan sebagai khabar untuk zawat dan boleh pula dijadikan dia sebagai khabar untuk apa? Al-ma'ani. Itu apa? Dzarf makan. Ya. Wa amma dzarfu zaman, adapun dzarfu zaman, fayaqu khabarun 'anil ma'na. Maka dia bisa datang sebagai khabar dari makna. Mansuban atau majruro, apakah dzarf tersebut, dzarf zaman tersebut dinasabkan atau dijarkan dengan fi? Contoh al-qitalu yaumal jumu'ah, peperangan terjadi di hari Jumat. Atau dengan huruf jar, al-qitalu fi yaumil jumu'ah. Wala yaqa'u khabaron 'anil juthah, dan tidak bisa dzarf zaman datang sebagai khabar dari juthah. Ya. Benda-benda a'yan, ya. Qala al-musannifu illa idza afad. Ini pendapat yang mudah juga ya. Yang dipilih oleh musannif kecuali kalau berfaedah. Karena intinya didatangannya khabar apa? Memberikan faedah bersama mubtada, iya kan? Qala al-musannif illa idza afad, kecuali apabila memberikan faedah, yakni al-ikhbar ya bi dzarfi az-zaman 'an juthah, ya. Nahu al-lailata al-hilalu. Al-lailata al-hilalu, malam ini ya adalah hilal. Mana di sini khabarnya? Mubtada-nya mana? Al-hilal. Hilal itu apa? Perkara yang maknawi atau termasuk perkara yang zawat bentuknya? Ya, zat-zat, a'yan, benda-benda. Dikhabarin dengan al-laylah. Al-laylah dzarf apa? Zaman. Tapi dalam contoh ini ada faedah enggak? Ada. Al-laylata al-hilalu. Malam ini hilal. Warrutabu syahroi rabi' dan rutab, kurma basah, ada di dua bulan, rabi', rabiul awal, rabiul tsani. Fa in lam yufid, ini kan berfaedah, iya kan? Al-lailata al-hilalu warrutabu syahroi rabi'. Fa in lam yufid, maka kalau tidak berfaedah, yakni kalau tidak berfaedah mengkhabari dengan dzarf zaman untuk apa? Untuk apa? Juthah. Maka lam yaqa khabaron 'ala juthah. Fa in lam yufid, kalau tidak berfaedah maka tidak bisa dzarf zaman datang sebagai khabar dari juthah. Ya. Contoh Zaidun al-yauma, tidak bisa. Zaidun al-yauma. Ya, terpaham ini? Jadi kalau dzarf makan bagaimana? Simpulannya bisa dijadikan khabar bagi ya al-ma'ani dan juga az-zawat al-a'yan. Adapun dzarfuz zaman hanya bisa dijadikan khabar untuk al-ma'ani. Ya, tapi kadang berfaedah, maka boleh ketika itu untuk dijadikan khabar dari apa? Al-juthah ataupun az-zawat ataupun al-a'yan. Itu harus ditanam karena kita masih sedang tersamar dzarfuz zaman, dzarful makan. Ya. Wa ila hadza dhahaba qaumun minhum al-musannif. Dan kepada pendapat inilah satu kaum di antaranya al-musannif berpendapat. Wa dhahaba ghairu haula'i ila al-man'i mutlaqa. Dan selain mereka berpendapat tidak boleh secara mutlak. Apa yang tidak boleh? Menjadikan tarfuz zaman sebagai khabar bagi juthah. Iya. Fa in jaa syai'un min dzalika yu'awwal. Kalau datang dari kalamul Arab sesuatu dari itu yaitu pengkhabaran dengan tarfuz zaman atau juthah, maka yu'awwal, ditakwil. Ditakwil dengan mudhaf yang dia merupakan apa? Ma'ani, makna-makna. Al-lailata al-hilalu ini warid min kalamil Arab. Al-lailata al-hilalu di khabari al-hilal zat dia a'yan, termasuk a'yan dengan apa? Dharfu az-zaman al-lailah. War-rutabu syahray rabi'. Ya, takdirnya katanya jadi ditakwil. Kalau menurut Ibnu Malik ditakwil enggak al-lailata al-hilalu? Tidak. Kenapa? Berfaedah. Demikian pula ar-rutabu syahray rabi'. Adapun mereka yang menyatakan tidak boleh untuk dharfu az-zaman dijadikan khabar bagi juthah, maka harus menakdirkan mudhaf yang maknawi sifatnya, sehingga takdirnya adalah tulu'ul hilali al-lailah, gitu. Tulu'ul hilali al-lailah, ya. Terbitnya hilal adalah malam ini, gitu. Wujudur rutabi syahray rabi', dan adanya rutab di dua bulan rabi' al-awwal wa-tsani. Hada madhabu jumhuril basriyin. Ini madhabnya jumhur al-basriyin, ya. Tapi yang mudah pendapatnya siapa? Kira-kira ya Ibn Malik, ya. Pokoknya kalau ada faedah silahkan. Cuma memang jarang, jarang berfaedah. Jarang berfaedah ketika apa? Isim zaman dijadikan khabar bagi apa? Jutsa itu jarang. Wa taqdiru wa dhahaba qaumun minhumul musannifu ila jawazi dhalika min ghairi syudzudin lakin bisyarti an yufid. Satu kaum di antaranya al-musannif berpendapat kepada bolehnya hal itu tanpa syadz, tapi dengan syarat yaitu berfaedah. Di sini banyak catatan kaki faedah di sini dari al-mu'alliqnya rahimahullah. Ya, kita baca dulu ya, jangan ngantuk. Panjang ini. Huna amran yahsunu bina an nubayyinahuma laka bayanan wadhiha. Di sini ada dua hal yang baik bagi kami untuk menjelaskan keduanya kepadamu dengan penjelasan yang gamblang. Al-awwalu yang pertama, anna al-isma alladhi yaqa'u mubtada'an imma an yakuna isma ma'na kal qatli wal akli wan naumi wa imma an yakuna isma juthah. Nih, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya isim yang datang sebagai mubtada ada kalanya berupa isim makna seperti al-qatl pembunuhan, al-akl makan, an-naum tidur. Wa imma an yakuna ismu juthah, ada kalanya ia berupa isim juthah. Ya. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan juthah adalah jism. Ala ayyi wab'in kana, seperti apapun bentuknya. Jisim yang manapun gitu. Seperti apapun ya bentuknya. Seperti Zaidin, Asyams ini jisim. Al-Hilal, bulan sabit, Al-Wird, Ward, Al-Ward, apa? Wardatan kedihan ya. Bunga ya, bunga apa? Mawar ya. Wadzharful ladzi yasihu, itu. Jadi yang namanya mubtada tidak keluar dari dua kemungkinan, imma isim makna wa imma isim juthah. Iya kan? Ada enggak selain itu? Enggak ada. Iya. Wadzharful ladzi yasihu an yaqa'a khabara, dan dzarf yang bisa menjadi khabar, imma an yakuna isma zaman, ada kalanya bentuknya isim zaman seperti yaum, zaman, syahr, dahr. Wa imma an yakuna isma makan, dan kadang ada kalanya isim makan. Contoh, inda, lada, amama, khalfa, dst. Wal ghalibu anna al ikhbara bismi zaman yufidu idha kana al mukhbaru anhu isma ma'na. Umumnya mengkhabari isim zaman, ya, atau al-mukhabar mendatangkan khabar gitu enak ya. Umumnya mendatangkan khabar dengan isim zaman itu yufidu berfaedah idza kana al-mukhbaru anhu apabila mubtadanya al-mukhbaru anhu itu mubtada. Al-mukhbaru anhu yang dikhabari untuknya kan mubtada berarti ya. Ya. Cih, loncat. Bisa loncat ya. Apa ngantuk ya? Loncat ya. Wa imma an yakuna isma makan itu ya. Oh, pantasan kok ini. Berarti kita mundur lagi. Dari mana nih? Wa dzarfu alladhi yasih. Wa dzarfu alladhi yasih an yaqa khabara. Tapi banyak yang diam berarti banyak yang ngantuk ini. Yang ngingetin cuma 1-2, yang lainnya lurus. Sama-sama ngantuk berarti ya. Wa dzarfu alladhi yasihu an yaqa khabara, dzarf yang bisa datang sebagai khabar, imma an yakuna isma zaman, ada kalanya isim zaman, seperti yaum, zaman, syahr, dahar, imma an yakuna isma makan. Ada kalanya berupa isim makan. Contoh, inda, lada, amama, khalfa. Wal ghalibu anna al-ikhbara bismil makan yufid. Umumnya, ya, mendatangkan khabar dengan isim makan itu berfaedah. Ya, umumnya seringnya mendatangkan khabar dalam bentuk isim makan itu berfaedah. Sawa'un akana al-mukhbaru anhu isma juthatin am kana al-mukhbaru anhu isma ma'na. Sama saja apakah khob mubtadanya isim juthah atau mubtadanya isim makna. Ya, faham sampai di sini? Jadi umumnya bagaimana mengkhabari dengan isim makan itu apa? Berfaedah. Apakah mubtadanya isim apa? Makna atau mubtadanya isim juthah. Wal ghalibu anna al-ikhbara bismi zaman yufidu in kana al-mukhbaru anhum isma makna. Dan umumnya mendatangkan khabar dengan isim zaman berfaedah apabila mubtadanya isim makna itu. Adapun kalau mubtadanya isim zat itu jarang ya, berfaedah. Sampai di sini paham? Bagaimana umumnya? Umumnya mendatangkan khabar dengan isim makan itu apa? Berfaedah. Secara mutlak, yakni apakah mubtadanya isim makna atau isim juzah. Dan umumnya, kaidah berikutnya, umumnya mendatangkan khabar dengan isim zaman itu berfaedah hanya pada ya isim makna ya umumnya di situ. Falamma kana al-ghalibu fi hadhihi al-ahwali thalathati husul al-faidah, ya dikarenakan umumnya ya fi hadhihi al-ahwali thalathah husul al-faidah ajaz al-jumhur al-ikhbar bi dzarf al-makan mutlaqa ya. Dan dikarenakan umumnya fi hadhil ahwali thalatha pada tiga keadaan ini. Tiga keadaannya mana? Hah? Tiga keadaannya mana ini? Ada enggak yang sebelumnya tiga keadaan? Terus? Isim makan? Isim zaman? Apa? Mubtada yang manawi terus mubtada juzah terus isim zaman yang mengkhabari makna. Falamma kana al-ghalibu fi hadhihi al-ahwali thalatha husul al-faidah, dikarenakan umumnya pada tiga hal ini dihasilkan faedah. Tadi yang pertama kan mengkhabari dengan apa? Isim makan untuk juzha dan apa? Makna berfaedah. Yang kedua mengkhabari dengan apa? Isim zaman untuk apa? Isim makna berfaedah. Yang ketiganya mana? Apa? Oh itu dihitung dua itunya ya. Ya, ya dihitung dua berarti. Aksan tadi dihitung dua ya. Tadi kan kalau isim makan dijadikan sebagai khabar itu dipecah jadi dua. Memberikan faedah baik apakah mubtadanya itu apa? Isim makna ataupun apa? Zat. Ya, kemudian yang ketiga apabila khabarnya berupa isim zaman berfaedah ketika apa? Umumnya berfaedah ketika mubtadanya dari isim makna ya dipecah ya. Ya, sana barakufik. Wa bi dzarfi zaman, mana lagi? Ajaza, saya ulangi, dikarenakan umumnya pada tiga keadaan ini ya dihasilkan faedah. Ajaza al-jumhuru al-ikhbar bi dzarfi al-makani mutlaqa. Maka, ya, melihat keumuman tadi, ya. Ya, ini keumumannya apa tadi? Saya ulangi, mengkhabari dengan isim makan untuk apa? Zat berfaedah. Mengkhabari dengan isim makan untuk apa? Makna berfaedah. Kemudian yang ketiga, mengkhabari dengan isim zaman untuk isim makna berfaedah. Ini umumnya demikian. Maka dengan alasan ini jumhur membolehkan al-ikhbara bi dzarfil makani mutlaqa. Ya. Mendatangkan khabar dengan dzarf makan secara mutlak. Kenapa? Berdasarkan keumuman. Ya. Dibangun hukum ini di atas apa? Keumuman. Jadi mutlak kalau apa? Khabarnya adalah dzarf makan mutlak. Boleh dijadikan sebagai khabar dari isim makna ataupun jutsah. Wa bi dzarfiz zaman an ismil ma'na, dan juga membolehkan pengkhabaran dengan dzarfuz zaman untuk isim makna. Karena umumnya berfaedah. Biduni syarti i'ta'in lil jami'i hukm al aghlabil akthar. Tanpa ada syarat memberikan kepada semuanya hukum keumuman yang paling banyak terjadi. Ya. Biduni syarti i'ta'in lil jami'. Tanpa mensyaratkan memberikan hukum keumuman ini kepada seluruhnya, ya tidak semuanya gitu loh. Ada aja yang keluar dari keumuman ini. Ya. Tapi umumnya berfaedah, tapi ada yang tidak berfaedah, maka tidak boleh. Wa min ajli anna al-ikhbara bi dzarfi al-makani mutlaqan wa bi az-zamani 'an ismi al-ma'na mufidun ghaliban la da'ima. Ya. Dikarenakan bahwasanya al-ikhbar bi dzarfi al-makani, mendatangkan khabar dengan dzarf makan secara mutlak dan dengan dzarfuz zaman untuk isim makna, mufid, berfaedah ghaliban, tidak selamanya gitu. Sehingga ya ada yang keluar dari keumuman ini, ada gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa hukum ini diterapkan untuk semuanya, tidak. Wa ma'na hadza anna husul al-fa'idati laysa biwajibin fil ikhbar hina idzin. Maknanya berarti dihasilkannya faedah tidaklah mesti dengan pengkhabaran ketika itu. Tidak mesti, cuma umumnya demikian gitu loh. Ya. Min ajli dzalika ishtadhara jama'atun min al-muhaqqiqin annahu la yajuzu al-ikhbaru illa idza hasulat al-fa'idah bihi fi'la. Aini. Dari sini juga ya mazhabnya Ibnu Malik itu kuat. Selama ada faedah ya sudah gitu. Oleh karena itu sekelompok dari muhaqqiqin istadhara membela pendapat bahwasanya la yajuzul ikhbar, tidak boleh mendatangkan khabar illa idza hasalatil faedah bihi, kecuali jika dihasilkan faedah dengannya fi'lan, dengan faedah yang pasti ya haqqa. Falau lam tahsul al-faidah min al-ikhbar bismi zaman anil ma'na nahu al-qitalu zamanan aw lam tahsul min al-ikhbar bismi al-makan nahu zaidun makanan wa nahu al-qitalu makanan lam yajuz al-ikhbar. Seandainya tidak dihasilkan faedah dengan pengkhabar, dengan mendatangkan khabar berupa isim zaman untuk makna, ya aslinya umumnya bagaimana? apa mengkhabari isim zaman untuk makna umumnya bagaimana? Berfaedah tidak? Berfaedah kan sudah lewat. Tapi kalau tidak berfaedah enggak boleh. Tetap aja contoh al-qitalu zamana. Ya al-qitalu zamana. Faedah ada faedah enggak? Tidak ada faedah al-qitalu zamana. Peperangan itu zamana. Di zaman-zaman, di waktu-waktu. Ya. Awalam tahsul min al-ikhbar bismil makan, atau tidak dihasilkan dari mendatangkan khabar dengan isim makan, bagaimana hukum asalnya? Mendatangkan khabar dengan isim makan berfaedah tidak? Berfaedah. Tapi kalau tidak berfaedah enggak boleh juga. Contoh Zaidun makanan. Zaidun makanan. Tidak ada faedahnya ini. Ya. Wa nahu, dan contoh al-qitalu makanan. Lam yajuzil ikhbar. Maka tidak boleh ketika itu mendatangkan khabar. Wa idzan fal madaru 'inda hadha al-fariqi min al-ulama 'ala husul al-fa'idati fil jami'. Ini. Kalau demikian porosnya menurut kelompok ulama ini adalah bergantung pada husul al-faidah pada seluruhnya. Ya, ada faedah tidak itu seluruhnya secara mutlak, apa dzarfuz zaman atau dzarf makan. Kalau dijadikan khabar berfaedah ya sudah boleh. Kalau tidak berfaedah ya enggak boleh. Gampang juga ya ini ya. Ya. Wa idzan fal madaru 'inda hadzal fariq, oleh karenanya, oleh demikian al madar porosnya ya di sisi sekelompok ulama ini adalah pada diperoleh tidaknya faedah pada semuanya, dzarfuz zaman atau dzarful makan. Paham? Wal ghalibu anna al ikhbara bismi zaman 'anil jutha la yufidu, wa hadza huwa sirru fi takhsis al jumhuri hadhihi al halata bin nassi 'alayha. Dan umumnya mendatangkan khabar dengan isim zaman untuk jutha la yufid. Ya, la yufid, tidak berfaedah. Ya. Wa hadza huwa sirru fi takhsis al jumhur, inilah rahasia pengkhususan jumhur hadhihi al halah, keadaan ini, bin nassi 'alayha, dengan mereka menyebutkan tentangnya secara tegas ya. Itu bahwasanya boleh mengkhabari, apa kata jumhur tadi, boleh mengkhabari dengan apa, isim makan untuk jutha ataupun apa, boleh mengkhabari dengan isim makan untuk jutha dan makna, boleh mengkhabari isim dengan isim zaman untuk jutha ya. Apa rahasianya, mengapa jumhur berani menegaskan demikian? Karena al-ghalib, berdasarkan al-ghalib. Ya. Ah, bisa difahami ini ya. Kenapa jumhur Ja'far menegaskan bolehnya mengkhabari dengan isim makan untuk jutha dan isim makna, kemudian mengkhabari dengan isim zaman untuk makna? Alasannya karena ya al-ghalib. Ghalibnya adalah berfaedah. Ya. Karena berfaedah. Melihat ghalibnya. Adapun sekelompok yang lain berbeda pendapat. Pokoknya bergantungnya dengan apa? Ada tidaknya faedah pada semuanya. Iya, karena tidak mesti mengkhabari dengan isim makan itu berfaedah. Tidak mesti juga mengkhabari dengan isim zaman untuk yang mana itu untuk maknawi berfaedah. Pokoknya intinya faedahnya dihasilkan tidak itu. Ya, sudah dipahami nih? Iya, mengantuk. Sepertinya kan iya, ada masih lagi. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Ya, penting ini. Perkara yang kedua. Anna al-fa'idata min al-ikhbari bismi zaman 'an ismi al-jussah tahsulu bi ahadi umuri tsa umurin tsalatsah. Bahwasanya faedah dengan mendatangkan khabar berupa isim zaman untuk isim jussah. Bagaimana tadi hukum asalnya, mengkhabari dengan isim zaman untuk isim jussah, bagaimana? Ada faedah tidak? Ghalibnya tidak ada faedah, tapi bisa dihasilkan ya dengannya faedah. Bi ahadi umurin salasa, dengan tiga perkara ini. Ha, ini penting. Yang pertama, an yatakhassasa ismu zamani bi wasfin au bi idhafah. Ketika isim zamannya dihususkan dengan wasf sifat atau dengan idhafah. Wa yakunu ma'a dhalika majruran bi fi, bersamaan dengan itu ia dijarkan dengan fi. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, nahnu fi yaumin qa'idhin, kami berada di siang yang sangat panas. Ya, di sini dikhabari nahnu jussa atau makna ya jussa, dikhabari dengan fi yaumin qa'id, ini dzaraf zaman atau makan, isim zaman atau makan. Ya, zaman. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Ada faedahnya. Kenapa dihasilkan faedah di sini? Karena isim zamannya disifati dengan qa'id dan juga dijarkan dengan fi. Ya. Nahnu fi yaumin qa'idin. Tidak boleh kita nahnu yauman qa'idon, misalkan. Atau nahnu al-yauma atau nahnu yauman qa'idon, tidak boleh. Atau nahnu fi yaumin juga tidak boleh. Yang boleh nahnu fi yaumin qa'idhin. Ya. Isim zamannya dikhususkan dengan apa? Di sini sifat kemudian dijarkan. Wa nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakatun. Kami berada di satu zaman yang semuanya kebaikan dan keberkahan. Boleh ini. Kenapa? Dikhabari di sini nahnu jussah dengan isim zaman. Ya. Boleh kenapa? Karena di sini zamannya apa? Dikhususkan dengan apa? Sifat jumlah kulluhu khairun wa barakah, jumlah isbiah pada mahalnya apa? Jar, na'at bagi zaman, dan dia dijarkan dengan fi. Wala yajuzu fi hadza illa al-jar bi fi, dan tidak boleh di sini kecuali jarnya dengan fi. Fala yajuzu an tansiba dhorfa, dan tidak boleh kau menasabkan dhorfnya, walau anna nasbahu ala taqdiri fi, meskipun nasabnya dhorf itu dengan penakdiran makna fi. Ya, ini faham yang pertama ini. Gimana faqih yang pertama ini? Katanya kapan boleh untuk kita mengkhabari dengan isim zaman bagi untuk juzah? Ya, ketika ya isim zaman tersebut ya takhassus, ya dikhususkan diantaranya dengan sifat. Kemudian ya, belum selesai tadi, dan dijarkan dengan fi. Ya, dijarkan dengan fi. Wa tsaniha, yang kedua, an yakuna al-kalamu ala taqdiri mudhafin huwa ismu ma'nan, huwa ismu ma'na. Yang kedua, ketika kalamnya di atas penakdiran mudhaf, yang mana mudhaf tersebut yang ditakdirkan, yang diniatkan adanya adalah isi makna. Contoh ucapan mereka, al-lailata al-hilalu, al-lailata al-hilalu. Fa inna taqdirahu, sesungguhnya penakdirannya adalah al-lailata tulu'u al-hilal. Wa nahu qawli imri'il Qais ibni Hijr al-Kindi ba'da maqtali abih, dan juga ucapannya imri'il Qais ibni Hijr setelah bapaknya terbunuh, ya, al-yawma khamrun wa ghadan amrun, ya, hari ini kita minum khamr dulu, stres kan bapaknya apa mati terbunuh, ini orang-orang jahiliyah dulu, oh, besok urusan balas dendamnya gitu. Ya, imri'il Qais, ya, ya, syair jahili. Fala yajuzu, loncat lagi ya. Fa inna at-taqdira 'inda an-nuhati fi hadha al-mithal al-yawma shurbu khamr. Karena penakdiran, ya, ucapan Imri al-Qais menurut ahli nahu dalam contoh ini adalah al-yawma shurbu, ada shurbu khamrin. Shurub kan maknawi. Ha itu. Wasalith, yang ketiga. Yang kedua apa, Marwan? Katanya syarat dibolehkannya mengkhabari dengan isim zaman untuk juzah, apa katanya? Hah? Apa katanya? Baru hadir. Apa Rizki? Jangan bersembunyi, enggak kelihatan. Ya. Apa katanya yang kedua? Boleh mengkhabari dengan isim zaman untuk juzah ketika ya, dia takdirkan mudhaf yang berupa apa? Makna, ya, isim makna. Yang ketiga, an yakuna ismu al-juzati mimma yushbihu isma al-ma'na fi husulihi waqtan ba'da waqtin. Yang ketiga, agar isim juzahnya, Harith nanti menyebutkan tiga-tiganya nih, Rish, ya. Siap. An yakuna ismu al-juzah mimma yushbihu isma al-ma'na, agar isim juzahnya termasuk isim juzah yang menyerupai, yang mirip dengan isim makna dalam hal husulihi waqtan ba'da waqtin, terjadinya waktu demi waktu. Agar isim juzahnya menyerupai apa? Isim makna dalam hal terjadinya waktu demi waktu. Ya, waktu demi waktu. Ya, tadi kan perkara maknawi kan terjadinya waktu demi waktu, al-qital, as-shaum, ya kan, al-akal, ya kan? Hilang nanti terjadi lagi, selesai terjadi lagi. Kalau ada isim juzah yang seperti itu, maka boleh untuk dikhabari dengan apa? Isim zaman. Contoh, ar-rutabu syahrai rabi', rutab itu ada di dua bulan rabi'. Di sini rutabnya kan tuh mengalami apa? Tajaddud dia, ya. Al-wardu ayyar, yani Januari, bunga apa, mawar itu ada di bulan Januari. Wa nahu qawlina, dan juga ucapan, contoh ucapan kita, al-qutnu September, ya, bahasa Arab bukan ini, makanya susah memfasakan September. Ya, al-qutnu September, kayak bahasa Cirebon. Wa yajuzu fi hadha an-naw' an tajurruhu bi fi, dan boleh pada macam ini untuk kamu jarkan dengan fi. Boleh. Macam yang mana yang dimaksud? Ini ketiga, isim juzahnya apa? Menyerupai isim makna dalam hal husuluhu waqtan ba'da waqtin. Ya kan, al-qutan kapas terjadinya kan waktu demi waktu. Hilang, kemudian datang lagi. Demikian pula bunga-bunga. Fataqulu ar-rutabu fi syahray. Boleh dijarakan dengan fi, dengan dikatakan ar-rutabu fi syahray rabi' wal-wardu fi ayari. Wahuwa syahrun minasyuhuri rumiyah yakunu zaman ar-rabi'. Ayari adalah satu bulan dari bulan-bulan Romawi, yang itu adalah waktu semi, ya, musim semi. Ya, disimpulkan, Riz, kapan diperbolehkan atau berfaedah mengkhabari dengan isim zaman dan juzah? Ada di berapa keadaan? Tiga. Yang pertama, ketiga, nggak usah lihat lagi, baru masih angetan ini. Hah? Ketika isim zamannya disifati dan dijarkan. Awas jangan tertukar. Dijarkan dengan fi. Yang kedua, ketika ya ada penakdiran mudhaf yang berupa isim makna. Yang ketiga, siangetan, isim jasanya menyerupai isim makna dalam hal iya terjadinya ya isim tersebut dari waktu ke waktu. Paham ini? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, masuk bait berikutnya, mulai banyak. Jelas ya ucapan tadi an-nazim wala yajuzu wala yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. Ini pendapatnya mudah ya. Mudah. Jadi boleh tidaknya tergantung apa? Dihasilkan tidaknya faedah gitu. Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufidka 'inda zaidin namirah. وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وروبة في الخير خير وعمل بر يزين واليقص ما لم يقل. Sudah ganti lagi bahasanya, masih berkait dengan apa? Al-mubtada. Wala yajuzu al-ibtida, aslinya ibtida'u di qasr li darurah al-wazn. Wala yajuzu al-ibtida bin nakirah, tidak boleh memulai dengan mubtada yang nakirah. Tidak boleh memulai dengan mubtada yang nakirah. Malam tufid, selama mubtada yang nakirah itu tidak memberikan faedah. Seperti contoh datangnya mubtada yang nakirah yang memberikan faedah itu adalah, contoh yang memberikan faedah ya, inda zaidin namirah, di sisi Zaid ada namirah, kain yang bergaris-garis dari Yaman ya. Nanti ada penjelasannya. Contoh yang berikutnya yang berfaedah dari datangnya mubtada yang nakirah adalah wa hal fatan fikum. Hal fatan fikum. Apakah ada seorang pemuda di tengah-tengah kalian? Fama khillun lana, khil khalil, teman dekat. Fama khillun lana, ma khillun lana, tidak ada teman dekat dari kami. Wa rajulun, juga di antara contoh datangnya mubtada yang nakirah yang berfaedah. Rajulun minal kirami indana. Sebagian mensyarah menjelaskan bahwasanya maksud dari rajulun minal kiram, ini maksud dari Ibnu Malik adalah salah satu muridnya yang masyhur, yaitu Imam Nawawi, karena beliau termasuk muridnya Ibnu Aqil. Wa rajulun minal kirami indana, ada seorang laki-laki yang mulia di sisi kami, An-Nawawi rahimahullah. Wa raghbatun fil khairi khairun, dan juga di antara contoh datangnya mubtada yang nakirah yang itu berfaedah adalah raghbatun fil khairi khair. Raghbah fil khair, apa raghbah fil khair? Kalau raghibah dengan fi, maknanya apa? Mencintai kebaikan, khair adalah kebaikan. Wa amal, ini asli wa amalu birrin, amalan yang baik, yazinu, membuat indah. Ini amal mubtada nakirah juga. Wal yuqas ma lam yuqal, dan kiaskan apa yang belum diucapkan. Jadi kalau ada contoh-contoh itu jangan terbatas dengan contoh itu. Itu luas. Alangkah bagus ucapannya Al-Azhari yang secara makna Az-zaki, az-zaki itu yudriku bimithalin wahid ma la yudriku al-ghabi bi alfi syahid. Az-zaki yudriku bimithalin wahid, seorang yang cerdas bisa memahami dengan satu contoh. Ma la yudrikuhu al-ghabi, yang itu tidak bisa difahami oleh orang yang bodoh. Bi alfi syahid, dengan 1000 syahid. Sambuk ini ya, kerasa gak ini? Ini sekedar contoh, silakan dikiaskan. Semuanya itu hanyalah contoh. Kalau kita lihat di sini, apa yang membolehkan datangnya inda Zaidin Namirah? Namirah kan di sini sebagai mubtada ya. Inda Zaidin Namirah, dia mubtada, mubtada diakhirkan. Apa yang membolehkan dia datang sebagai mubtada? Nakirah, dalam guna nakirah. Ya, dia diakhirkan. Didahulukan khabarnya. Kemudian hal fatan fikum, apa yang membolehkan fatan datang sebagai mubtada dalam guna nakirah? Pemasukan istifham hal. Fama khillun lana, ma khillun lana, apa yang membolehkan khillun datang sebagai mubtada yang nakirah? Memasukkan makna fiyah. Rajulun minal kirami indana, apa yang membolehkan datangnya rajulun dalam keadaan nakirah sebagai mubtada? Ya, dihususkan dengan sifat rajulun minal kirami. Minal kiram jar majrur muta'alliq bi mahdhuf, sifat li rajul. Wala raghbatan fil khairi khairun, apa yang membolehkan datangnya mubtada raghbah dalam keadaan nakirah? Karena dia beramal pada setelahnya. Rogiba fi. Ya, sudah lewat ya. Pernah kita lewatkan bahwasannya beramalnya mubtada, itulah yang membolehkan dia datang dalam keadaan nakirah. Di antara yang membolehkan dia datang dalam keadaan nakirah. Seperti dalam contoh apa? Yang kemarin sudah kita lewatkan. Pembahasan apa coba? Pembahasan wasf yang datang sebagai mubtada. Kan menurut siapa? Boleh tanpa sandaran, menurut siapa pendapatnya? Yang boleh tanpa bersandar Al-Akhfasy kan? Iya kan? Boleh. Iya. Qaimun apa? Az-Zaidani. Qaimun mubtada. Loh, mubtada nakirah. Boleh kata Al-Akhfasy dan orang-orang Kufah. Lah, lantas apa yang membolehkan dia datang sebagai mubtada pada lina kirah? Dia beramal pada setelahnya. Paham? Wa amalu birrin yazinu wal yuqas, ya. Amalu birrin yazin, apa ini? Wa amalu birrin, saya sama juga ya, beramal ya. Beramal. Atau dikhususkan dengan idhofah. I'rabnya antum cari sendiri, mudah insyaallah. Al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifah. Hukum asal dari mubtada adalah ma'rifah. Ya. Oh, saya ngantuk ya. Rawan ngantuk kalau pagi itu. Saya lebih suka belajar yang panas gitu. Biar keringatnya keluar enggak ngantuk. Cuali kalau ngantuk berat, keringatnya bercucuran juga tetap. Harus jadi tahan ya. Kalau perlu nanti gak usah pakai kipas angin. Ada orang yang memang kalau kena kipas angin ngantuk gitu. Patah ini aja sudah gak apa-apa. Biar kita panas-panasan, yang penting ya semangatnya juga. Al-aslu fil mubtadi an yakuna ma'rifah. Hukum asal dari mubtadi itu ma'rifah. Kenapa? Nah, kita baca rahasianya, kenapa hukum asal dari mubtadi itu apa? Ma'rifah. Ya, ini belum dibahas kan antum di kitab-kitab sebelumnya ya. Jurmiyah, Cufah, apalagi Tamimah, apalagi Qatrun ada, sudah banyak sekali kitabnya. Masyaallah. Al-mubtada mahkumun alaih. Mubtada adalah mahkumun alaih. Adalah sesuatu yang dihukumi atau nama lainnya apa? Masih ingat musnad ilaih. Mahkumun alaih. Mubtada adalah sesuatu yang dihukumi dengan hukum. Hukum itu luas. Zaidun alimun. Zaid dihukumi dengan apa? Al-ilm, punya ilmu. Al-mubtada mahkumun alaih. Mubtada adalah sesuatu yang dihukumi. Wal khabaru hukmun, sedangkan khabar adalah hukum. Iya kan? Ya. Lihat. Wal aslu fil mubtada'i an yataqaddama 'ala al khabar, dan hukum asal dari mubtada adalah mendahului khabar. Kenapa demikian? wal hukmu 'alal majhuli la yufid. Karena menghukumi sesuatu yang majhul, tidak diketahui, enggak ada faedahnya. Tentunya dihukum itu sesuatu yang ma'ruf kan, sesuatu yang masyhur, indal mukhatab itu kan. Menghukumi sesuatu yang enggak jelas apa faedahnya? Iya. Si fulan lagi mancing, si fulan siapa? Iya kan? Kenapa? Li'anna dzikrul majhuli awwal al-amri yurithu sami'a hayrah. Karena menyebutkan sesuatu yang majhul di awal urusan mendatangkan kepada, menyebabkan si pendengar bingung. Benar enggak? Bingung. Fatab'athuhu 'ala 'adamil isgha'i ila hukmi, sehingga menyebabkan si pendengar ini tidak mau memasang pendengarannya, tidak mau perhatian dengan hukum yang disebutkan setelahnya. Tuh. Paham enggak? Jadi kalau disebutkan mubtada'i majhul, tidak jelas siapa, ya kayaknya dia malas lah. Ada apa dengan orang itu, saya enggak tahu hukumnya, enggak mau tahu hukumnya lah karena orangnya enggak jelas. Dan juga kalau tahu hukumnya Muhammad, Muhammad ada apa gitu lah. Kalau misalkan si fulan siapa? Enggak menanyakan hukumnya, ini si fulan siapa gitu. Karena menyebutkan sesuatu yang majhul di awal urusan itu menyebabkan pendengar bingung, dan tab'athuhu 'ala 'adamil isgha', menyebabkan dia tidak mau memasang pendengarannya, tidak mau perhatian kepada hukum yang disebutkan setelahnya khabarnya. Amin ajli hadza wajib an yakuna al mubtada'u ma'rifatan hatta yakuna muayyana. Oleh karena itu wajib bahwasanya mubtada itu ma'rifah agar dia menjadi tertentu. Aw nakira ataupun nakira boleh, tapi makhsusah, dihususkan. Walam yajib. Sekarang paham dulu ya, pahami dulu. Jadi kalau mubtada rahasianya kenapa harus ma'rifah, kenapa? Karena menghukumi sesuatu yang majhul tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Lantas bagaimana dengan fa'il? Boleh enggak dia nakirah? Ja'ani rajulun. Boleh enggak? Boleh. Padahal sama juga ya. Fa'il itu mahkum alai. Betul enggak? Fi'ilnya hukum. Tapi kenapa pada fa'il boleh nakirah, tapi pada mubtada tidak boleh nakirah hukum asalnya? Katanya, nah tadi, walam yajib fil fa'ili an yakuna ma'rifatan, tidak boleh pada fa'il untuk walam yajib, tidak wajib pada fa'il agar dia ma'rifah, dan juga tidak wajib bagi fa'il agar dia nakirah mukhassasah. Kenapa? Li'anna hukmahu wa huwa al-mu'abbar anhu bil fi'li mutaqaddimun 'alayhi al-battata. Ini penting. Karena hukumnya, hukum dari fa'il yang seringkali diungkapkan dengan fi'il, ini kan hukum bagi fa'il. Qama Muhammadun. Muhammad di sini mahkum 'alai, hukumnya kan qama, dan qama fi'il. Hukumnya ini mutaqaddimun 'alayhi al-battata, mesti mendahului fa'ilnya, iya kan? Betul enggak? Kalau dikatakan Zaidun qoma, ya bukan fa'il Zaidunnya. Ya. Qoma Zaidun. Ya. Mesti hukumnya mendahului apa? Mendahului apa? Fa'ilnya. Mendahului mahkum alaihnya. Karena hukumnya pada fi'il fa'il itu lebih mendahului datangnya, fayataqarraru al-hukmu awalan fi dhihni sami', maka menetap hukum ini pada awal mulanya pada benak si asami, keluar hukumnya sudah menetap kan. Thumma yatlubu lahu mahkuman 'alaihi ayyan kan. Setelah itu si pendengar tentunya menginginkan, mencari siapa yang dihukumi dengan keluar ini, siapapun dia nakir atau ma'rifah, yang penting dia hukumnya sudah masuk. Kalau tadi kan hukumnya belum masuk, dikasih nakir, malas, enggak tahu siapa, enggak mau saya dengerin hukumnya, kalian hukum dulu. Ya, siapa kan pelakunya? Ya, itu bebas pelakunya, apakah ma'rif atau nakirah. Thumma yatlubu lahu mahkuman 'alaihi ayyan kan. Kemudian setelah itu, setelah bersarang di benak si pendengar ini hukum, karena disebutkan di awal, maka setelah itu dia menuntut, mencari mahkum 'alaihi, siapa yang dihukumi dengan fi'il ini. Ayyan kan, siapapun dia. Nakirah, ma'rifah, nakirah, mukhassasah. Wa min huna ta'riful farqa bainal mubtadi' wal fa'il, dan dari sini kamu mengetahui bedanya mubtada dengan fa'il. Tuh. Samanya apa? Mubtada dengan fa'il sama-sama mahkum alaih. Ya. Bedanya apa? Kalau mubtada mahkum alaih dulu disebutkannya. Ya kan? Zaidun qaim. Tapi kalau fa'il hukumnya dulu. Ya karena berbeda kondisinya, maka pada mubtada karena disebutkan dulu mahkum alaih harus ma'rifah. Adapun pada fa'il karena hukumnya dulu yang disebutkan tidak mesti ma'rifah. Mana paham? Ma anna kullu wahidin minhumā mahkumun 'alayhi. Ya, padahal keduanya sama-sama mahkum 'alayhi. Wa kullu wahidin minhumā ma'ahu hukmu, dan masing-masingnya punya hukum. Khabar hukum bagi mubtada, fi'il hukum bagi fa'il. Wa min huna ta'rifu aidan as-sirra. Ah, ini. Dan dari sini pula kamu mengetahui rahasia dari bolehnya an yakuna al-mubtada'u nakiratan idza taqaddama al-khabaru 'alayhi. Dari sini kamu mengetahui rahasia bolehnya mubtada dalam keadaan nakirah ketika khobarnya didahulukan. Jawabannya apa? Kok boleh? Karena hukumnya didahulukan. Si pendengar sudah langsung, ya, atau hukum ini sudah bersarang di benak si pendengar, sehingga setelah itu silahkan disebutkan mubtadanya, tidak peduli nakirah atau ma'rifah. Nah, itu rahasianya. Seperti fil fa'il jadinya. Saya ada waktu enggak? Sudah habis ya, ya sudah. Satu dulu. Ah, belum lah, ya, kita sampai sini aja nih. Waqad yakunu nakira itu ya. Atau diulang lagi aja lah, dari al-aslu fil mubtada ya. An yakuna ma'rifah. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada maka kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.